ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-45 dari Kitabul Hajj. Pada bab yang ke-45, Imam Bukhari rahimahullah taala beliau memberikan judul bab yang bab nuzulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Bab singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat persinggahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang ke negeri Mekah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari Abdurrahman. Perhatikan, Masmul Imam Al-Bukhari, siapa nama Imam Bukhari? Habib, Hamad, Ahsanta Muhammad, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Banin, perhatikan semuanya, tidak ada yang ngobrol. Haddathana Abul Yaman, Abul Yaman, Abdurrahman, siapa namanya? Ya? Abdurrahman belum tahu. Ubaidurrahman, perhatikan. Abul Yaman masmu. Al-Hakam Ibn Nafi. Qal akhbarna Shu'aib. Adin Shu'aib Ibn Man. Shu'aib Ibn Abi Hamzah. Masmu Abi Hamzah? Dinar. Ahsan. Ani Zuhri. Kalau Az-Zuhri Yahya, siapa nama Az-Zuhri? Ubaidullah Muhammad ibn Muslim. Qala haddathani Abu Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيب بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال حدث الهميدي. قال الهميدي أبو عائشة. ما اسمه؟ Al-Humaydi, syekh pertama yang disebut Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan di hadis pertama tersebut disebutkan namanya Abu Bakar. Ahsanta, Abdullah ibn Zubair. Qala haddathan al-Walid, wa al-Walid ibn Muslim. Qala haddathan al-Auza'i, al-Auza'i Fauzan, siapa namanya? Abdurrahman Al-Auza'i, siapa namanya? Akhi Bambang. Ahsan, Abdurrahman ibn Amr, Imam Ahli Syam. Beliau mengatakan, alaika bi'athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara rijal, wa in zakhrafu laka bil-qawl. Pegang olehmu atal salaf, sekalipun semua orang tidak menerima. Dan hati-hati dengan pemikiran manusia. Itu yang menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in zakhrafu laka bil qaul. Sekalipun mereka menghiasi hal tersebut dengan perkataan mereka. قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيب بني كنانة حيث تقاسم الكفر يعني بذلك المحصبة وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحهم ولا يبايعهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلم بن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب كاريه pertama على الشك بني أبي المطلب أو بني المطلب كاريه yang kedua بلا شك وبني المطلب قال أبو عبد الله berkata Imam Bukhari بني المطلب أشبه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak datang ke negeri Mekah lahirnya di awal perjalanan ibadah hajinya ketika hendak datang ke negeri Mekah hanya saya riwayat yang kedua siapnya ketika selesai melaksanakan ibadah haji hari berikutnya setelah hari nahar. Dan tapi itu Nabi Sallam berada di Mina. Nabi berkata kepada para sahabatnya, manzilun ghadan insyaallah bi khayb bani Kinana. Tempat singgah kita besok ketika kita hendak masuk Mekah insyaallah di khayb bani Kinana. Dan khayb bani Kinana huwa al-muhassab. Dikatakan juga al-hasbah. Dengan juga Al-Abtah dan Al-Batha. Nama untuk suatu tempat yang mana tempat tersebut qurbu Makkah, dekat dari Makkah. Bahkan dikatakan baina Makkah wa Mina. Tempatnya antara Makkah dengan Mina. Dan sudah kita lalui Nabi SAW di awal kedatangannya pun ketika selesai dari Tawaf dan Sa'inya beliau tidak tinggal di Mekah tapi beliau menuju Hasbah tersebut atau Abtah sebelum datang hari Tarwiyah juga kepulangannya ketika selesai dari Mina dan hendak pulang dan tentunya ketika pulang wajib melakukan tawaf wada sebelum masuk ke Mekah beliau singgah terlebih dahulu di Abtah tersebut atau di Muhasab tersebut. Di sini kata Nabi Sallam ketika selesai dari mabit di Mina atau di hari berikutnya setelah hari Nahar, ketika anda selesai dari mabit Mina, beliau mengatakan tempat singgah kita insya Allah besok di Khayb Bani Kinana. Haitsu taqasamu al-kufar. Dari yang kedua lebih jelas, haitsu taqasamu al-kufar, yakni bidzalika al-muhasab. Kata yang mana katanya dahulu orang-orang Quraisy terusus orang-orang Banu Hashim, orang-orang Quraisy dan orang-orang Kinana taqasamul kufar. Mereka melakukan sumpah, janji di antara mereka, at-tahaluf, melakukan kesepakatan untuk memboikot orang-orang Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan kejadiannya itu di tahun ke-7 Hijriah. Ketika orang-orang Quraisy melihat dakwah Nabi SAW semakin tersebar. Dan mereka kewalahan dengan dakwah Nabi SAW. Tidak bisa dibendung oleh mereka. Dan mereka melihat yang melindungi Nabi SAW adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Maka mereka bersepakat menulis yang dikenal dengan sahifah, perjanjian bahwasanya kita memboikot orang-orang Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dikecualikan dari Banu Hashim, Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi SAW. Akan tetapi dia adalah orang yang sangat besar permusuhan terhadap Nabi SAW. sehingga mereka bergabung kepada orang-orang Quraisy yang musuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memboikotnya bagaimana? Di sini sebutkan katanya Allah yunakihum wa la yubayyuhum, tidak menikahi mereka dan tidak berjual beli dengan mereka. Tidak menikahi wanita Banu Hashim dan Banu Muttalib, sebagaimana tidak menikahkan anak-anak wanita mereka atau wanita mereka kepada Banu Hashim, Banu Muttalib, dan tidak berjual beli dengan mereka, bahkan tidak duduk-duduk dan ngobrol bersama mereka, benar-benar diboikot. Sehingga Banu Hashim dan Banu Muttalib pada saat itu benar-benar terasing, sehingga mereka mengasingkan diri ke namanya lembahnya Abu Talib. Dan masa berikutnya bukan waktu yang sebentar, berlangsung selama 3 tahun sampai tahun ke-10 Hijriah. Baik. Jazakallahu khair. 10 tahun ke-10 sebelum Hijrah, 10 badan nubuwah. Jazakallahu khair. Sampai ke tahun ke-10 bada nubuwah, sebelum hijrah. Allah ibadik fikum. Kemudian kata beliau di sini, wadalika anna quraisyan wa kinana tatahalafat ala bani hashim wa bani abi muttalib au bani muttalib, yang sayangnya bani muttalib, alla yunakihum wa la yubayyuhum hatta yuslimu ilaihim nabi sallam. Mereka membaiqat Banu Hashim dan Abu Muttalib. Kan sampai kapan? Sampai orang-orang Banu Hashim dan Banu Muttalib menyerahkan Nabi SAW kepada mereka. Jadi orang-orang Quraisy dan Kinanah, dan sebetulnya orang Quraisy bagian dari Kinanah. Seperti di hadis yang kita lihat bersama, Nabi mengatakan, Inna Allah astafa min walad Ibrahim Ismail, wa min walad Ismail Bani Kinanah. Wa min bani Kinana atau istofa min bani Kinana Quraisy, wa min Quraisy bani Hashim, wa istofani min bani Hashim. Allah memilih dari putranya Ibrahim Ismail, dan dari keturunan Ismail memilih Kinana, dan dari Kinana memilih Quraisy. Maknanya Quraisy bagian dari Kinana. Dan ini menunjukkan bahwa yang boikot Banu Hashim dan Banu Muttalib bukan hanya orang Quraisy saja, tapi kaum yang lebih besar lagi, itu Banu Kinanah. Mereka bersepakat memboikot Nabi, Banu Hashim dan Banu Muttalib, dikarenakan Banu Hashim dan Muttalib dianggap oleh mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka boikot sampai mereka menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya. Orang-orang Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berlangsung bertahun-tahun, 3 tahun, kemudian ada dari sebagian tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Quraisy dan Banu Kinanah, merasa iba, kasihan dengan Banu Muttalib dan Banu Hashim. Bagaimana juga mereka adalah saudara mereka dari sisilah keturunan, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk menarik kembali atau membatalkan perjanjian mereka. Dan ketika melihat sahifahnya, ternyata sahifahnya sudah tidak ada. Ya, sudah dimakan, kalau disebutkan di sirah, dimakan oleh aradah. Dimakan oleh aradah, yaitu apa yang suka makan kayu itu? Layap. Dimakan layap. Ketika isi sahifah tersebut, karena sahifah perjanjian mereka itu ditempel di Ka'bah. Ditempel, digantung di Ka'bah sebagai bentuk perjanjian orang-orang Quraisy dan Banu Kinanah. Ketika sebagian tokoh mereka ingin membatalkan sahifah tersebut, dan ketika dilihat ternyata sahifahnya sudah tidak ada, dimakan oleh aradah, dimakan layap, kecuali katanya kalimat pertamanya, Bismika Allahumma. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah, seperti yang disebutkan di awal kedatangan, setelah tawaf dan sa'i dan kebanyakan sahabat tahallul, itu melakukan jadikan sebagai umrah, dan Nabi dan beberapa sahabat yang bawa hadi melanjutkan ihramnya, mereka singgahnya di Al-Muhasab atau di Hasbah. Begitu ketika pulang. Ketika pulang, sebelum masuk ke Mekah untuk tawaf wada dan meninggal Mekah, Nabi dan para sahabatnya juga singgah di Muhasab. Kenapa Nabi singgah di Muhasab? Karena dari sisi tempat itu Muhasab antara Mina dengan Mekah. Jadi ketika awal datang Nabi di Muhasab, nanti hari Tarwiyah lebih dekat ke Mina, melaksanakan ibadah hajinya. Begitu pula ketika selesai dari Mina mau pulang ke Mekah, maka beliau pun singgah di Muhasab. Kemudian ke Mekah, setelah itu meninggalkan Mekah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya besok kita singgahnya di Khayb Bani Kinana. Kemudian disebutkan sempat-sempat tempat yang bersejarah, yang mana dahulu orang-orang Quraisy bersepakat untuk membaiqat Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kaidah lama ditulis tentang kisah as-sahibah. Kita baca, baru terlihat sekarang tulisan tangan. Qalu hasalu bani Hashim fi syabi Abi Talib lailata hilal Muharram sanata sab'in min hini nubuwah. Wan hadza bal Muttalib ibn Abil Manaf ila Abi Talib fi syabi atau fi syi'bih. Wa kharaja Abu Lahab ila Quraish. Fadaharahum ala bani Hashim wa bani Muttalib. Faqamu fi thalatha sinin. Thumma atta Allahu Rasulahu al-amri sahifatihim. Wa anna al-aradah akalat ma kana fiha. Min jawrin wa dhulmin. Wa baqiya ma kana fiha min dhikrillahi azza wa jalla. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقال أبو طالب كفار قريش إن ابن أخي أخبرني لم يكذبني قط أن الله عز وجل قد سلط على صحيفتكم العرضة فلاحظت ما كان فيها جور وظلم وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى فإن كان ابن أخي صادقا زعمتم أن سوء رأيكم وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه قالوا قد أنصفتنا وكان خرج من الشعب السنة العاشرة. Ada kisah yang lainnya yang berkaitan dengan sahifah. Karena kalau sejarah banyak hal-hal yang beda. Taib, kata di sini sebutkan orang-orang Quraisy dan Kinanah mereka memboikot Banu Hashim di tempat namanya Syaibu Abi Talib, dan bentuk boikotnya tadi tidak duduk-duduk bersama mereka, tidak berjual beli dengan mereka, dan tidak menikahkan wanita mereka dengan Banu Hashim, atau sebaliknya tidak ada yang menikahi Banu Hashim. Dan kejadiannya katanya Lailata Hilalul Muharram, di bulan Muharram, Lailatul Hilal, itu pertengahan bulan Muharram, tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 min hini nubuah. Tahun ke-7 setelah nubuah. Sudah nempel Hijriah. Kemudian ketika Banu Hashim di boikot, in hazamul Muttalib ibn Abi Manaf ila Abi Talib. Itu Banu Hashim. Katanya Banu Abi Muttalib, Banu Muttalib, Banu Muttalib dengan Banu Hashim itu adik kakak, Hashim dengan Muttalib, susunan dari atasnya. Katanya Banu Muttalib bergabung dengan Banu Hashim di Syi'bi Abi Talib. Dan katanya Abu Lahab yang aslinya dari Banu Hashim, dia bergabung kepada orang-orang Quraisy dan membantu orang Quraisy memboikot Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan orang-orang Banu Hashim dan Muttalib katanya tinggal di Syaib bin Abi Thalib selama 3 tahun. Kemudian setelah berlalu 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tentang sahifah, kertas kesepakatan yang dibuat oleh orang Quraisy dan ditempel di Ka'bah, digantung dalam Ka'bah. Nabi memberitahukan atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sahifah tersebut, lembaran perjanjian tersebut telah dimakan oleh Aradah. Telah dimakan oleh Aradah, yaitu oleh rayap, dan semua isi perjanjian mereka sudah tidak ada, dimakan oleh rayap yang isinya jor wa dhulum, kedzaliman dan pembenaran. Dan hanya tersisa katanya ma fi dzikrullah azza wajal, yang terdapat penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika mendapatkan khabar tersebut, beliau memberitahukan kepada pamannya Abu Thalib bahwasanya sahifah perjanjian orang-orang Quraisy itu sudah dimakan Aradah, kecuali apa yang tertulis dzikrullah azza wajal padanya. Maka Abu Thalib mendatangi orang Quraisy, dan dia mengatakan kepada orang Quraisy bahwasanya ibnu akhi, keponakanku itu Muhammad, telah mengkhabarkan kepadaku, karena tidak ada yang tahu bahwasanya sahih tersebut sudah dimakan oleh rayap. Putra saudaraku, itu keponakanku, telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya surat perjanjian kalian telah dimakan oleh Aradah, telah dimakan oleh rayap, kecuali apa yang terdapat padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku benar, ini menunjukkan bahwasanya kalian yang salah. Dan seandainya khabar Muhammad tidak benar, maka aku akan serahkan Muhammad kepada kalian. Nanti terserah kalian, mau kalian bunuh atau kalian biarkan hidup. Maka kata orang Quraisy, kata qad ansabta ya Abu Thalib, kata engkau telah menetapkan hukum yang adil, setuju dengan usulan Abu Thalib bahwasanya kalau beritanya benar, berarti kalian memberhentikan boikot terhadap Banu Hashim dan Banu Muttalib, berarti kalian salah. Dan kalau sahifahnya ada, aku akan serahkan Muhammad kepada kalian. Dan ketika dilihat ternyata benar apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya berakhir boikot orang Quraisy kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini bab yang ke-45 yang berkaitan dengan sirah. Tapi intinya yaitu perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah. Beliau singgahnya di Muhassab atau Abdah atau Batha atau Hasbah, dan dikatakan juga Khaib Bani Kinanah, nama untuk satu tempat. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.